بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه Kita masuk sekarang kepada iman, al-iman bikutubihi, ya, birusulihi, birusulihi, ya. 95 wasalna 95. Aywa, qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin, dan beriman kepada para rasul yatadammanu mengandungi arba'ata umurin, empat perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, beriman bahwa risalatahum, ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka para rasul itu adalah risalah yang hak, yang benar, minallahi ta'ala, yang datang dari Allah ta'ala. Faman kafara bi risalatin wahidin minhum, maka barang siapa yang kafara, ingkar kepada risalatin wahidin minhum, kepada ajaran yang dibawa oleh salah seorang dari para rasul itu, faqad kafara bil jami'i, maka berarti dia telah ingkar kepada seluruh rasul-rasul itu. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, kadzabat qaumu nuhil mursalina, bahwa kaum Nuh telah ingkar kepada segenap rasul, segenap para rasul. Padahal yang diingkari oleh kaum Nuh ialah berapa rasul? Satu, yaitu Nabi Nuh. Ya. Tetapi Allah katakan kaum Nuh telah mengingkari segenap para rasul al-mursalin. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli, maka Allah jadikan mereka itu mukadzibin, adalah orang-orang yang mendustakan jami'ir rusul, segenap rasul. Ma'annahu lam yakun rasulun ghairahu hina kadzabu, walaupun kenyataannya lam yakun rasulun ghairahu, tidak pernah ada rasul selain Nuh, Nabi Nuh, haina kadzabu, ketika mereka mendustakannya. Wa ala hadza, oleh karena inilah, atas dasar inilah, fan nasara alladzina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Nasara yang mendustai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi'uhu, dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hum mukadzibuna lil masih ibni Maryam, maka berarti mereka mendustakan Al-Masih bin Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Ghaira muttabi'ina lahu aidha, termasuk golongan yang tidak mengikuti tidak mengikuti Isa pula. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, apalagi yani la siyama, tidak terkecuali dalam hal ini kenyataan, wa annahu, bahwasanya Allah qad basyarahum, telah memberi kabar gembira kepada mereka dengan akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ma'na li bisyaratihim bihi, dan tidak ada makna dari balik pemberitahuan, pemberian kabar gembira kepada mereka itu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, illa annahu rasulun ilaihim, tidak ada makna lain kecuali ialah bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah ilaihim, yang diutus kepada mereka, yunqidhuhumullahu bihi minadh dhalalati, yang tugasnya ialah yunqidhuhum, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Iya. Ini membuktikan bahwa beriman kepada ajaran para rasul itu adalah berarti pula beriman kepada seluruh apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu beriman yakin bahwa memang benar Allah mengutus mereka. Beriman kepada salah satunya berarti kufur kepada salah satunya berarti kufur kepada seluruhnya. Atsani, yang kedua, bahwa beriman pada rasul itu mengandung pula al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Beriman kepada mereka para rasul yang telah kita ketahui namanya dari mereka, bismihi, dengan beriman kepada namanya yang sudah tertera itu, mithlu Muhammad, tertera namanya dalam beberapa ayat Quran. Iya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Juga ayat Quran yang menyatakan makana Muhammadun aba ahadum mir rijalikum walakin rasulun ilaikum. Juga pernyataan Allah, Muhammadun Rasulullah, walladzina amanu ma'ahu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan masih banyak lagi berita dengan penyebutan nama Muhammad secara sharih, secara terang di dalam beberapa ayat Quran yang menegaskan kerasulan beliau. Maka kita harus beriman kepada siapa yang Allah sebutkan namanya secara terang. Wa Ibrahima, juga Ibrahim disebutkan oleh Allah secara tegas. Wa Musa, juga Allah menyebutkan Nabiullah Musa. Wa Isa, dan Nabiullah Isa. Wa Nuh alaihi salat wassalam, juga Nuh. Wa haula'il khamsah, dan mereka yang disebutkan lima orang ini ialah hum ulul azmi minar rusuli. Mereka ialah ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari kalangan para rasul. Ulul azmi lima orang ini adalah para rasul yang terbesar di sisi Allah. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'aini minal Qur'an fi suratil Ahzab. Dan sungguh dzakarahumullah, Allah telah menyebutkan mereka di dua tempat, fi mawdhi'ain, di dua ayat minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Ahzab. Fi qawlihi, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi itu perjanjian mereka. Wa minka, dan juga dari engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Sebutkan semuanya lengkap, lima-limanya. Wa fi surat asy-syura, terdapat pula di dalam surat asy-syura, fi qawlihi, dalam firman Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika, telah disyariatkan bagi kalian minad dini, dari agama ini, ma wassa bihi nuhan, yaitu syariat yang pernah Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan juga syariat yang telah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam. An aqimud dina, isi wasiatnya ialah tegakkanlah agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Ha? Maka karena disebutkan namanya, kita mengimani dengan nama yang disebutkan itu. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum, adapun yang kita tidak tahu namanya dari mereka, fanu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman kepada para rasul itu yang tidak disebutkan namanya itu secara ijmalan, secara global. Qala Allahu Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus seorang rasul sebelum engkau hai rusulan para rasul, min qablika sebelum engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum man qasasna alaika, dari mereka itu ada yang kami ceritakan kepada engkau, wa minhum man lam naqsus alaik, dan dari mereka ada yang kami tidak ceritakan kepada engkau. Jadi terhadap nabi-nabi yang kita tidak mendapatkan namanya, kita percaya saja bahwa ada nabi-nabi. Setiap kaum Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus para nabi-nabi. Kita yakin saja secara global. Secara global itu secara garis besar. Seperti yang diberitakan oleh ayat ini, adanya nabi-nabi yang Allah sengaja tidak ceritakan tentang mereka kepada kalian. Maka beriman pada para rasul ialah beriman bahwa Allah telah pernah mengutus para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsu yang ketiga, tasdiqu ma shahha anhum min akhbarihim, membenarkan, termasuk beriman pada rasul itu ialah membenarkan apa yang masoha, apa yang telah menjadi riwayat yang benar, yang sahih dari para rasul itu dalam bentuk berita-berita. Kalau berita-berita itu diurut-diurut, ternyata memang betul-betul sanadnya sambung sampai kepada para nabi dan para rasul dengan cara yang meyakinkan bahwa itu adalah omongan mereka, maka kita membenarkannya. Walaupun tidak masuk akal, walaupun menyelisihi perasaan dan sebagainya, ya, maka beriman pada rasul ialah membenarkan semua berita yang datang dari rasul itu. Ar-rabi'u yang keempat, al-amalu bi syari'atin min man arsala man ursila ilaina minhum. Yaitu beramal, al-amalu beramal dengan syariat, syariat nabi yang diutus kepada kita dari para nabi-nabi itu, dari mereka para nabi-nabi itu. Syariat siapa yang diutus pada kita? Wahum khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat penutup para nabi-nabi itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursalu ila jami'in nas, yang diutus kepada sekalian manusia, ya, yang diutus kepada sekalian manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka sungguh tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka mau menjadikan kau sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam apa yang diperselisihkan di kalangan mereka. Wa thumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati, fi anfusihim, pada diri mereka, harojan, ganjalan, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan, hai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan tunduk melaksanakan hukum itu dengan setunduk-tunduknya. Ya. Jadi kita wajib untuk beramal, yakni mentaati syariat yang dibawa oleh nabi yang diutus oleh Allah kepada kita. Siapakah nabi yang diutus oleh Allah kepada kita? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, jadi empat perkara ini harus ada dalam iman pada para rasul. Yaitu yang pertama, mengimani benarnya apa yang dibawa oleh rasul, benar-benar sebagai ajaran yang datang dari Allah. Yang kedua, yaitu mengimani bahwa Allah telah mengutus nama-nama dari sebagian para rasul itu, dan dengan sebab itu maka kita beriman dengan sejarah, dengan perihidup mereka, para rasul, para nabi yang disebutkan oleh Allah namanya itu. Yang ketiga, bahwa kita membenarkan pula semua berita yang datang yang bisa dipastikan secara ilmiah sebagai berita yang datang dari para nabi dan para rasul itu. Kita membenarkan mereka, segala apa yang pasti diberitakan oleh para nabi dan para rasul itu. Yang keempat, yaitu kita beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah empat perkara yang harus dipunyai dalam hal keimanan kepada para rasul itu. Kemudian walil imani bir rusuli, dan dalam hal iman kepada para rasul itu ada thamaratun jalilatun, ada hasil-hasil yang bagus, yang mulia. Yaitu al-ula, dengan kita beriman pada rasul itu, al-ilmu birahmatillahi ta'ala wa inayatihi, yaitu menghasilkan ilmu, ilmu tentang rahmat Allah dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Wa inayatihi bi'ibadihi, dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu arsala ilaihimur rusula, di mana Allah mengutus kepada mereka hamba-hambanya ini, Allah utus para rasul-rasul, liyahdihim ila siratillahi ta'ala, agar para rasul itu agar dengan Allah mengutus para rasul itu, rasul yang diutus oleh Allah itu yahdihim, membimbing mereka ila siratillahi ta'ala, kepada jalan Allah yang maha tinggi. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat perhatian kepada kepentingan kita, sehingga Allah mengutus para rasul untuk membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Wa bayyanu lahum kaifa ya'budunallah, dan juga para rasul itu menerangkan kepada manusia bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Li'annal aql al-bashari, karena akal manusia la yastaqillu bima'rifati dzalik, tidak bisa sendirian, la yastaqillu, tidak bisa sendirian di dalam mengerti tentang perkara-perkara itu. Maka karena Allah tahu hambanya ini tidak bakal tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, akhirnya Allah mengutus para nabi dan para rasulnya untuk mengajari mereka cara beribadah kepada Allah dengan benar. Atsaniyatu, yang kedua, manfaat kedua dari diutusnya para rasul itu, syukruhu ta'ala, syukurnya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra, terhadap nikmat yang besar ini. Dengan beriman pada Rasul itu akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan datangnya nikmat yang terbesar ini, yaitu kepastian ilmiah tentang kebenaran yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Kepastian itu sudah tidak ada keraguan seujung jarum pun, selubang jarum pun tidak ada peluang untuk meragukan Al-Quran was-Sunnah itu. Maka dengan kenyataan seperti ini, maka kita bersyukur pada Allah bahwa Allah menunjuki kita kepada jalan yang diridhoinya, sehingga tinggal bagi kita menempuh jalan itu. Kalau sudah ditunjuki, ya kita menempuhnya. Atsalitsatu, yang ketiga dari hasil keimanan kepada para nabi dan para rasul itu, ialah mahabbatur rusuli alaihim salatu wassalam wa ta'zimuhum, ialah menimbulkan rasa cinta kepada para rasul dan mengagungkan mereka. Bagaimana tidak merasa cinta sementara sejarah para nabi dan para rasul itu sedemikian rupa merasuk kepada pikiran dan pemahaman kita, sehingga mau tidak mau pemahaman dan pikiran kita ingin mencintai ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut. Mencintai Rasul itu dengan membawakan ajaran yang demikian. Wathana'u alaihim bima yaliqu bihi, dan juga dengan beriman pada Rasul itu akan menimbulkan semangat atsana alaihim, menimbulkan semangat untuk menyanjung-nyanjung para nabi bima yaliqu bihim, dengan apa yang pantas bagi para nabi itu. Li'annahum rusulullah ta'ala, karena mereka yang dipuji dan dicintai itu adalah para rasul-rasul Allah. Wali annahum qamu bi'ibadatih, dan juga karena mereka para rasul-rasul itu menunaikan kewajiban beribadah dan taat kepada Allah. Ya, wa tablighu risalatih, dan juga para nabi dan para rasul itu menyampaikan risalah, ajaran yang dibawa olehnya dari Allah. Wan nushu lil ibadi li ibadihi, dan memberi nasihat kepada segenap hamba-hambanya. Ya. Dengan kenyataan yang demikian, maka timbul rasa cinta kepada para rasul dan rasa kagum kepada mereka. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyatakan, waqad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum, dan sungguh para pembangkang telah mendustakan kerasulan mereka, para nabi dan para rasul itu. Zaimin, alasan mereka ialah karena mereka menyangka anna rusulallah ta'ala, bahwa para rasulullah ta'ala, la yakununa minal basyari. Mereka mempunyai anggapan bahwa para rasulullah itu tidak boleh terjadi dari kalangan manusia. Nah, kemudian adapun kenyataannya yang diutus oleh Allah ialah dari kalangan manusia, maka mereka pun menentang dan mendustakannya. Wa qad dzakara Allah taala hadza zam wa abtalahu, dan Allah telah menyebutkan sangkaan ini dan Allah menggugurkan sangkaan tersebut. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa ma mana'an nasu ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsa Allahu basharan rasula. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Kata Allah, dan tidaklah orang-orang itu mana'a, tercegah, an yu'minu, untuk beriman, idh ja'ahumul huda, ketika datang kepada mereka petunjuk Allah, tidaklah mencegah mereka untuk beriman, illa angqalu, kecuali karena mereka menyatakan, ab'atsallahu basharan rasula, apakah pantas Allah mengutus manusia biasa sebagai rasul, sehingga dengan demikian mereka menjadikan alasannya untuk tidak beriman kepada para rasul itu. Allah membantah. Qul law kana fil ardi malaikatun, katakanlah seandainya di muka bumi ini ada malaikat, yamsyuna, para malaikat itu berjalan-jalan, mutmainnina, dengan tenang, lanazzalna 'alaihi minas sama'i malakan rasula, niscaya kami akan turunkan kepada mereka dari langit para malaikat atau satu malaikat sebagai rasul. Jadi fa'abatallahu ta'ala hadza za'ma, maka Allah gugurkan sangkaan ini, sangkaan bahwa yang namanya utusan Allah itu harus malaikat. Allah gugurkan bi'annau la budda yakuna ar-rasulu basyaron, dengan menyatakan bahwa tidak boleh tidak bahwa rasul itu haruslah basyaron, haruslah manusia. Li'annahum mursalun ila ahlil ard wa hum bashar, karena mereka para rasul itu mursalun, diutus ke penduduk bumi, dan sedangkan penduduk bumi itu adalah bashar, adalah manusia biasa. Jadi karena itulah yang diutus oleh Allah sebagai rasul ialah dari kalangan manusia juga. Walau kana ahlul ardi malaikatun, seandainya penduduk bumi itu ialah malaikat juga, lanazzalallahu 'alaihim minas sama'i malakan rasula, niscaya Allah juga akan menurunkan kepada penduduk bumi ini rasul dari kalangan malaikat, seandainya penduduk bumi itu ialah malaikat. Tetapi berhubung bukan malaikat penduduk bumi namun manusia, maka Allah utus pula dari jenis mereka. Jadi seandainya penduduk bumi itu malaikat, ya diutus oleh Allah malaikat sebagai rasul, liyakuna mithlahum, supaya semisal dengan mereka. Rasul itu harus dari kalangan umat yang Allah utus kepada mereka. Maka kalau umatnya itu ialah manusia, maka Allah utus manusia. Namun seandainya umatnya itu malaikat, juga Allah akan utus malaikat, supaya semisal dengan mereka yang diutus itu. Wa hakadha haqqallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusuli, Demikianlah Allah ceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Annahum qalu, ialah bahwa mereka para rasul itu menyatakan, in antum illa basyarum mithluna, tidak ada lain kalian itu hanyalah kecuali hanyalah sebagai manusia seperti kami juga. Turiduna antasudduna an makana ya'budu aba'una, kalian para rasul ingin menginginkan antasudduna untuk menghalangi kami untuk beriman kepada apa yang ya'budu aba'una, yang diibadai, yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanim mubin, maka kata para pembangkang itu, silakan kamu datangkan dalil yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, maka para rasul mereka itu menyatakan kepada kaumnya, kepada mereka, innahnu illa basyarum mithlukum, kami ini tidak ada lain kecuali adalah manusia seperti kalian. Walakinallahu yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, akan tetapi Allah memberi anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa makana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah, dan apa saja yang kami berikan kepada kalian hujjah, sultan, hujjah, tidak ada lain kecuali kemampuan kami memberikan itu dengan izin Allah. Begitu dialog antara para rasul dengan orang-orang yang membangkang kepada ajaran para rasul tersebut. Ya. Nah, jadi beriman kepada para rasul itu meliputi semua hal tersebut. Ya. Dan dengan keimanan dan serta hasil daripada keimanan itu akan memperjelas kepada kita betapa jahatnya argumentasi dalil-dalil para pembangkang rasul itu. Ya. Nah, begitu kita mendapati kenyataan. Dalam dakwah nanti juga kita akan hadapi kenyataan di kalangan umat, munculnya para penentang rasul itu. Hati-hati. Nah, kita akan menghadapi itu semua. Ya. Munculnya para pembangkang rasul itu, seperti kalau di kalangan atas itu ialah apa yang dinamakan jaringan Islam liberal, JIL. Ini di kalangan intelektual, mereka menyatakan keingkarannya kepada para nabi dan para rasul, termasuk keingkarannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga muncul di kalangan bawah kelompok-kelompok pembangkang rasul. Seperti umpamanya kelompok, salah satu daripada kelompok NII KW9. KW itu singkatan dari Komandemen Wilayah 9. NII, Negara Islam Indonesia, yang banyak di wilayah Jawa Barat. Itu mereka membagi syariah kepada Makkiyah dan Madaniyah. Ya, mereka bilang kalau Makkiyah itu ialah syariat yang sebelum diproklamirkannya negara Islam, meliputi hanya bidang akidah saja, kata mereka. Kemudian Madaniyah yaitu syariat yang dijalankan setelah diproklamirkannya negara Islam. Nah, maka mereka setelah membuat definisi ini, yang definisi bid'ah ini, mereka membangun satu pemahaman di atas definisi yang bid'ah seperti itu. Ya. Mereka kemudian mengatakan bahwa kita ini masih makkiyah. Jadi yang kita ajarkan dan kita jalankan hanya perkara akidah saja. Adapun perkara selain akidah, sholat, puasa, haji dan sebagainya, itu nanti kalau nunggu diproklamirkannya negara Islam atau nunggu fase madaniyah. Ini kufur. Pandangan yang seperti ini kufur billah. Ya, dan ini termasuk daripada para pembangkang Rasul. Kemudian juga adanya kelompok lain seperti kelompok yang menamakan dirinya Ahmadiyah Qadianiyah atau Ahmadiyah Lahoriyah. Di mana kelompok Qadiani dan kelompok Lahori ini mereka mengatakan bahwa penutup para nabi itu bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu kenabian masih terbuka, belum tertutup. Nah, di antara nabi-nabi yang datang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, ialah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Nah, ini juga penentang dan orang-orang yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok penentang Nabi Muhammad SAW. Seperti juga kelompok Syiah yang menamakan dirinya Syiah. Ini mereka menentang Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Mereka menggugurkan kepercayaan kaum muslimin kepada Al-Quran dan kepercayaan kaum muslimin terhadap Al-Hadis. Caranya bagaimana menggugurkan kepercayaan kaum muslimin kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Caranya ialah dengan mereka melakukan upaya supaya kaum muslimin meragukan para penulis Al-Quran seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Muawiyah dan juga para penulis Al-Quran yang lainnya seperti Zaid bin Thabit dan sebagainya. Itu mereka bikin cerita sejarah tentang tokoh-tokoh tersebut, cerita tarikh yang kesimpulannya ialah para tokoh-tokoh tersebut ialah pengkhianat terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau para penulis Al-Quran itu ialah pengkhianat, maka apa sisanya? Tidak ada sisanya lagi keimanan kepada Al-Quran itu. Maka kaum muslimin mudah untuk dibawa kepada satu kesimpulan lain yang lebih berbahaya lagi, yaitu Al-Quran sungguh telah dirubah-rubah dari aslinya. Dan ini juga pemahaman kufur. Cara menggiring orang untuk kufur kepada Al-Quran seperti itu. Kemudian cara menggiring orang untuk kufur kepada hadis ialah dengan cara menggiring kaum muslimin untuk meragukan kejujuran para penulis hadis seperti para perawi hadis seperti Abu Hurairah. Mereka habisi Abu Hurairah sebagai pengkhianat, sebagai sedemikian rupa. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin nomor 2 dalam periwayatan hadis banyaknya dari Abu Hurairah. Juga mereka serang habis-habisan Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian Ibnu Abbas juga mereka serang habis-habisan. Dan selanjutnya. Jadi kalau kaum muslimin digiring kepada satu kesimpulan bahwa para tokoh-tokoh penulis hadis itu ialah pengkhianat, wal'iyadu billah, lalu berarti tidak menutup kemungkinan dan sangat besar kemungkinannya bahwa hadis-hadis yang ditulis oleh para tokoh-tokoh itu ialah hasil atau produk pengkhianatan mereka. Nah, berarti sudah lengkap, gugurlah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini juga kelompok penentang Al-Quran wal-Hadis. Jadi kamu kalau dapat cerita di sini adanya kelompok yang menentang Al-Quran wal-Hadis, adanya Yahudi dan Nasoro yang menentang Al-Quran wal-Hadis, menentang Nabi Muhammad SAW, menentang kenabian, itu jangan kamu kemudian menyimpulkan, oh itu dulu, sekarang kan tidak, oh itu paling ya Yahudi dan Nasoro itu. Kalau muslimin ya enggak, masa ada muslimin yang menentang berita kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Ya, kalau kamu simpulkan seperti itu, maka berarti kamu tidak menyiapkan diri menghadapi tantangan besar, yaitu para penentang nabi-nabi dan rasul itu. Ya. Dan kalau itu tidak dianggap sebagai bahaya, maka akibatnya akan mengalami kepanikan dai itu. Seorang dai akan mengalami kepanikan yang dahsyat ketika dia tiba-tiba didadak oleh serangan adanya muncul fitnah-fitnah semacam itu tadi. Nah, maka dai yang rasikh fil ilm itu akan siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan demikian, ya, dan siap untuk menggugurkan, membantah segala syubhat yang dilemparkan para musuh-musuh dakwah itu tentang keimanan kepada Al-Quran Sunnah, kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.